coba angkat apa yang kau rasa kini dunamu pun bergerak. Tak satu pun yang berarti. Tatapan kawan lain menjilati hidup ini. Siapkan bingkai diri, siapkan masa depanmu. Sisa umur. Mungkin ini berdua bijak yang kau rasakan sebagai klise. Lelahkan kedua pasang seliamu. Hari ini terlalu indah untuk diburamkan. Dan kau terus disamkan sedalam hidupmu. Dan ku harap itu bukan sisa-sisa umat. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidupmu. Dan ku harap itu bukan sisa-sisa. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidupmu. Dan ku harap itu bukan sisa-sisa. Hari ini terlalu indah untuk diburamkan. Dan kau terus hitamkan. Thank you.